capek. Oke yuk, tarik yuk. Kasih nadanya oplosan dong, kasih nadanya dikit. Tutupin botolmu, tutupin oplosanmu, mana nyawamu. Oke, like that. Jep-jepannya kasih oplosan beneran ya, jangan dijalanin terus, yuk coba. Tutupin botolmu, tutupin oplosanmu, mana nyawamu, aja mau terus-terus, mergani, ora asik, lagi, bisa, hop, bisa gak? Bisa, oke, merdeka! Kenceng banget. Yeah. Pak Sam, bisa oplosan? Coba. Tutupin botolmu, Zong nih ternyata celananya. Mak, nanti celananya jangan dikasih yang gini lagi ya, Mak. Si otongnya pergi-pergi. Ayo. Tuh. Bisa yuk. Ayo Pak Sam. Tutupan. Hop. Tutup ma botol mi, tutup ma polosan mi. Tutup ma botol mi, tutup ma botol polosan mi. Jadinya lagunya lucu. Tutup ma botol mi. Gitu. Gitu ya. Oke yuk, ikut bareng-bareng yuk, tarik yuk. Ora ana dunia. Wisnu sang, help me. Aku nggak mau minum, mau sawer. Nggak mau. Aku nggak mau minum. No, I don't wanna drunk. Ada temanku yang mau bantuin. Opi sini, Pi. Opi. Kata Pak Yai kalau aku minum jawabnya hilang. Enggak. Misunusang. No. Gusti Pangeran, cari duit angel, minta maaf Gusti, ya yang nyuruh Pak Sem, nanti saya titipkan dosanya di Pak Sem, nyoba saya kasih ke Pak Sem aja, Gusti, sawernya baru 300, 200, 400 Pak. Pak Sem baru 50.000 dua kali, saya inget Pak. Pak Sem, disuruh minum nanti, Pak. Misunusang. Pak Sem, not bring money. Hah? Sudah habis. Ibu istrinya Pak Sem, istrinya Pak Misuno. Ibu jangan sewot ya. Ibu gak boleh ngambek sama Danang, ibu minta maaf. Danang cuma bercanda. Gak bisa masuk ya? Iya bu, dari Batam gak bisa masuk, katanya gini di pelosok. Bercanda ibu. Bu, PDP. Ya, inbox PDP 1. Ih, bundanya tepuk tangan mau bantuin Danang. Ya, kemarin Danang bersyukur sekali ibu. Bener sayang. Kemarin bersyukur sekali bisa menang Asia kontes, terus ini menang lagi, biar diundang terus Bu kalau misalkan prestasinya bagus ya. Ya, karena ibunya SMS disuruh foto. Oke, kalau ibu ngajak aku foto, ibu harus ikut aku dulu. Ayo Bu, ikut dulu. Ikut. Ikut. Ayo Bu ikut aku, gak apa-apa ibu sama Danang, ibu gak sayang sama Danang, ih. Yuk ikut sekarang gantian cewek-cewek, boleh ya? Ikut, ayo Bu. Tenang Bu, kalau ibu-ibu sawernya diskon. Kagak ya? Kasih kendang, bisa gak ibu? Ibu mah pelitnya. Bisa gak? Yang ibu-ibu gak boleh kalah. Dikasih sawer. Mana sawernya ibu-ibu? Bapak kalau ibu-ibu boleh kasih sawer gak Pak Sem? Harus. Pak Sem boleh gak? Ibu mana? Ibu? Ibu gak ada. minta bantuan kasih tanya. Minta bantuan. Gak mau. Hah? Tadi yang jogetnya paling keren yang ini. Come on, follow me. Let's go. Dance together with me. Yuk. Coba, kasih kendangnya. Ayo, come on. Hey! Put your hand on your head. Come on. One, two, one, two.